Tangannya diangkat semuanya, Santa Maria Dreseka. Deka Production, hey, audio, hey, visual. Berkembang dewasa membuatku berpintar bahasa, menjadikan aku manusia yang luar biasa. Spesial request song Kang Mas Haji Is Ma'el Hamzah. Sista aku bisa pandai, karenamu aku bisa pintar, karenamu aku bisa